Mitra bisnis, pemerintah membatasi sistem outsourcing hanya bisa dilakukan di 5 jenis pekerjaan, yakni cleaning service, catering, security, transportasi, dan jasa penunjang untuk industri pertambangan dan minyak. Hal ini ditentang Apindo yang menilai outsourcing masih diperlukan di bidang-bidang lain guna melengkapi pekerjaan yang bukan bagian inti perusahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal dilema outsourcing ini? Gini, kenapa outsourcing itu muncul kan karena di Undang-Undang nomor 13 soal tenaga kerjaan itu, jika pegawai salah pun diberhentikan harus ada pesangon. Nah, ini kan yang memberatkan kalangan industri sehingga muncul outsourcing itu. Karena kalau outsourcing begitu dia salah misalnya atau diberhentikan itu tidak harus membayar kewajiban kompensasi. Nah, selagi itu belum beres Undang-Undang 13 akan terus begini. Betul outsourcing dibutuhkan. Kalau tidak, misalnya langsung merekrut pegawai gitu. Nah, kalau tiba-tiba tadi Undang-Undang 13, kalau yang bersangkutan tidak bekerja dengan baik dan dikeluarkan, harus ngasih pesangon. Orang kan selalu bertanya, lu udah salah, tak paling kok malah saya harus ngasih pesangon. Kan aneh, makanya muncul outsourcing. Kalau sekarang itu dibatasi, pasti akan kesulitan industrinya. Di Indonesia ini kan sebetulnya yang menyusahkan industri atau pengusaha itu kan pungutannya. Nah, sekarang kita cari jalan tengah. Saya selalu katakan, cari jalan tengah. Begini deh, outsourcing mau dihilangkan, mau tidak. Tapi bisa tidak pemerintah katakan kalau outsourcing dilarang, pemerintah bisa nggak menjamin bahwa tidak ada lagi pungli. Karena sebetulnya yang memberatkan pengusaha itu bukan hanya outsourcingnya, punglinya itu. Karena sekarang ini sudah, UMR kan sudah naik, penambahan 40%, sementara infrastruktur dan struktur-struktur lainnya Indonesia yang menjerit income itu tidak muncul. Sehingga memang ada kegerahan tersendiri, artinya pada satu titik pasti pengusaha itu akan cari peluang di tempat lain yang lebih aman, dia akan keluar. Nah kalau sudah begitu nanti bagaimana? Ini kan perlu cari jalan keluar yang cepat. Saya juga tidak menyalahkan Apindo melakukan statement itu karena memang di mereka rawan, sudah tertekan oleh pungli, kemudian tidak ada upaya pertumbuhan yang dilakukan oleh pemerintah terkait infrastruktur, ya pasti mereka akan kabur. Tinggal pilih aja kok sekarang. Lalu jalan keluar seperti apa nih Pak yang bisa diambil? Ya itu tadi, sekarang yang pertama adalah hilangkan pungli dulu, sanggup nggak pemerintah? Jadi dia menteri tenaga kerjanya, jangan marah-marahin dua belah pihak gitu antara pekerja dengan industri. Coba dia bisa menjamin nggak? Koordinasi dengan Menko Perekonomian, hilangkan pungli itu. Nggak usah menutup mata lah, semua orang tahu pungli itu ada. Terutama soal perizinan dan sebagainya di daerah. Nah, sekarang kan itu pemerintah daerah yang berkuasa. Nah gimana cara menghilangkan itu? Sehingga ada nafas buat industri dan juga ada ketenangan buat pekerja. Karena satu sisi industri pemilik perusahaan atau pabrik atau apapun namanya sudah pada tahap yang sudah optimal karena listrik naik lagi kan. Nah kemudian dari sisi pekerja juga tentu karena semua naik dia punya gaji lagi. Ini udah nggak ketemu nanti lama-lama sudah saling mengorbankan. Itu tadi paling utama adalah hilangkan pungli itu besar kok perizinan-perizinan di daerah itu terutama. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.